senyummu bila aku pulang. Peluk aku, usap pelukku, ringankan beban di pundakku. Telah jauh ku berjalan, mengarungi sang waktu hanya untukmu. Coba ku petik bintang, lalu ku bawa pulang, itu hanya untukmu. Sambut aku dengan cintamu saat aku pulang. Sentuh aku, basuh perihku, hilangkan letih di tubuhku. Lah jauh ku berjalan, mengarungi sang waktu hanya untukmu. Coba ku petik bintang, lalu ku bawa pulang, itu hanya untukmu. Ku ingin kau jadi tempat di mana aku bersandar dari penat letihku. Ku ingin kau jadi tempat di mana aku berhenti untuk tenangkan jiwaku. Oh, sang waktu hanya untukmu. Coba ku petik bintang, lalu ku bawa pulang itu.